Keluarga adalah harapan. Keluarga adalah masa depan. Bersama keluarga, raih kebahagiaan. Smart Family bersama Rimalia Karim CHTN NLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide. Suatu hari, saya menerima keresahan seorang gadis yang menceritakan bahwa dia telah menjalin hubungan dengan kekasihnya selama lebih dari 5 tahun. Suka duka sudah mereka lalui bersama, dan sang gadis pun telah merasakan kecocokan dan benar-benar mengenal kekasihnya. Tetapi yang membuat dirinya galau adalah sang pujaan hati tak jua menunjukkan itikad baik untuk segera menghalalkan hubungan mereka. Malah akhir-akhir ini sang gadis kerap bertengkar dengan kekasihnya. Smart listeners, Anda mungkin sering mendengar cerita yang serupa dengan kasus tersebut. Lagu Mau Dibawa Kemana oleh Armada seakan-akan mewakili nasib para gadis yang mengalami hal yang sama. Maka untukmu para gadis yang sedang dilanda kegalauan, perlu diketahui ternyata lamanya usia hubungan Anda, bahkan ketika Anda sudah merasa sangat cinta dan menemukan semua kecocokan, bukanlah jaminan bahwa kekasih Anda akan segera melamar Anda. Ada faktor yang sangat penting bagi laki-laki, yaitu kesiapan. Inilah yang menjadi faktor utama yang membuat para lelaki mantap menuju jenjang pernikahan. Selama 25 tahun Gritsch telah meneliti dunia pria dan hubungan romansa. Gritsch menemukan fakta bahwa sebanyak 49% lelaki menikah karena faktor telah menemukan the one. Sedangkan 51% lelaki menikah karena faktor kesiapan. Walaupun faktor the one dan kesiapan hanya beda tipis, tetapi kondisi ini tidak dapat diremehkan. Kecocokan itu memang penting bagi kaum lelaki. Namun jika kesiapan dalam dirinya belum memadai dan mindset untuk menikah masih jauh, maka siapapun tidak ada yang dapat memaksanya untuk menikah. Bahkan orang tua ataupun Anda sekalipun yang telah merasa sebagai the one bagi lelaki tersebut. Nah, jika Anda masih ngeyel menganggap faktor kesiapan adalah hal yang diada-adakan saja, karena tidak ada yang sempurna dan menganggap tidak pernah akan menemui kondisi siap saat akan menikah. Maka mari kita meluaskan logika dan mencermati keunikan laki-laki. Anda barangkali pernah mendengar cerita ada seorang lelaki yang telah menjalin hubungan sekian lama dengan kekasihnya, tetapi saat menikah malah lelaki tersebut memilih perempuan yang baru dikenalnya beberapa bulan saja. Inilah fakta menyakitkan dan sulit diterima oleh para perempuan yang telah merasa berkorban menjalin hubungan dengan kekasih tetapi hasil tak sesuai harapan. Jadi, bagi lelaki, saat kesiapan itu telah tiba, maka masalah menemukan perempuan yang tepat adalah hal yang mudah baginya. Jadi tidak peduli seberapa kuat hubungannya dijalin, seberapa lama Anda telah membangun hubungan, jika lelaki merasa belum siap menikah, maka Pak Penghulu tidak akan singgah ke rumah Anda. Bagaimana jika Anda terus membujuk, merayu, bahkan memaksa kekasih untuk segera menikahi Anda? Maka kondisi ini malah memperburuk hubungan Anda. Lelaki merasa Anda telah mengatur hidupnya, tidak mau mengakui dirinya dan menerima keadaan dirinya yang belum siap. Maka ia pun makin meragukan cinta Anda dan keputusannya untuk menikahi Anda akan semakin jauh. Smart listeners, mengetahui fakta dunia pria dan hubungan romansa ini, maka sebagai seorang gadis, saya sarankan agar Anda lebih fokus melakukan persiapan ilmu, fisik, mental, ekonomi, sosial, dan sebagainya untuk bekal Anda mengarungi kehidupan pernikahan. bukan sibuk menjalin hubungan dengan lelaki yang tak kunjung siap menikahi Anda. Hubungan tanpa status seperti ini malah membuat Anda menimbun banyak emosi negatif yang tidak baik bagi pertumbuhan kreativitas, apalagi peningkatan kualitas diri Anda. Begitu pula dengan para lelaki, akan sangat terhormat jika Anda lebih fokus melakukan persiapan diri, bukan fokus tebar pesona. Maka pengalihan energi tebar pesona ini akan membuat Anda lebih cepat menuju kematangan dan kesiapan diri. Performa Anda pun akan semakin memikat ketika Anda memilih mengajukan proposal kepada Sang Maha Kuasa yang dengan mudah menyatukan atau menceraikan dua insan. Maka baik Anda wahai perempuan atau lelaki, jadikanlah masa penantian dan proses kesiapan diri ini sebagai ajang bonding dengan pencipta. Maka dengan mudah dia akan memenuhi segala harapan Anda. Demikian Smart Family, persembahan Smart FM Banjarmasin, bersama Rimalia Karim, CHT NNLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide.